Kau hadir dalam hidupku, tiada lagi keresahan. Kau mengetuk pintu hatiku tanpa sadar hingga ku izinkan. Kau yang bernama cinta, kau yang memberi rasa, kau yang ilhamkan bahagia hingga aku terasa indah. Hingga aku rasa indah.